إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله جميعا cinta dan kasih sayang yang ada pada seseorang kemudian dia ungkapkan rasa cinta dan sayangnya itu kepada orang yang dia cintai. Itu merupakan fitrah manusia. Mencintai dan dicintai. Rasa cinta dan kasih sayang yang ada pada dua orang yang saling mencintai dan mengasihi akan mempererat dan memperkuat hubungan di antara mereka. Dan hubungan itu akan semakin kuat dan erat manakala mereka berdua saling mencintai dan cinta dan kasih sayang itu tidak hanya bertepuk sebelah tangan saling mencintai dan saling mengasihi memberikan hadiah dan perkara-perkara yang mubah di dalam Islam. Orang yang mencintai orang lain dianjurkan untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada saudaranya. Sebagaimana dalam hadis Al-Miqdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه إياه. Apabila salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka hendaklah dia ungkapkan rasa cinta itu kepadanya. Demikian pula dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya pernah suatu ketika beliau radhiyallahu anhu sedang duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. فمر به رجل فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمته إياه قال لا قال أعلمه فلحق هذا الرجل فقال له إني أحبك في الله فقال له أحبك الله الذي أحببتني له. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an menyebutkan bahwasannya pernah suatu ketika beliau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian datang seseorang melewati mereka berdua maka Anas berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah sesungguhnya aku mencintai orang yang melewati kita tadi maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Anas a'lamtahu iyyah. Apakah engkau memberitahu dia bahwa engkau mencintainya? Apakah telah engkau ungkapkan bahwa engkau mencintai orang yang lewat tadi di hadapan kita? Maka Anas bin Malik radhiyallahu an menyatakan, "La. Tidak wahai Rasul. Aku belum mengutarakan bahwa aku menyukainya atau mencintainya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'limhu." Beritahu dia. Ungkapkan bahwa engkau mencintainya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu an segera mengejar sahabat tadi. Ketika mereka telah bertemu, maka Anas bin Malik menyatakan, "Uhibbuka billah." Aku mencintaimu karena Allah Azza wa Jal. Maka sahabat tadi menjawab, "Ahabbakallahu alladhi ahbabtani lahu." Semoga Allah mencintaimu karena kecintaanmu kepadaku karena Allah Azza wa Jal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Di dalam hadis yang lainnya, demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisahkan seseorang yang mengungkapkan rasa cintanya kepada saudaranya, bahkan bukan hanya sekedar ungkapan, melainkan dia buktikan rasa cinta dia kepada saudaranya dengan datang berkunjung ke kediamannya, bahkan jarak, padahal jarak yang harus ditempuh adalah jarak yang sangat jauh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsadallahu ala madrajatihi malakan falamma marra alaihi qala lahu ayna turid qala uridu akhan li fillahi fi hadhihi alqaryah qala hal laka min ni'matin tarubbuha alaihi qala la ghayra anni ahabtuhu fillah faqala lahu inni rasulullahi ilaik bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Ada seseorang yang dia ingin mengunjungi saudaranya yang dia cintai karena Allah azza wa jal di tempat yang lain, maka Allah tabaraka wa taala mengutus seorang malaikat yang dengan izin Allah tabaraka wa taala malaikat ini merubah wujudnya menjadi sosok manusia, menunggu, menghadang perjalanan orang tadi. Ketika orang itu telah ada di mulut kampung, akan masuk kepada kampung yang akan dia tuju, malaikat itu menghadangnya dan berkata, aina turid, kemana engkau ingin pergi? Maka orang itu menyatakan, uridu akhan li fi hadhil qaryah, aku ingin menjumpai saudaraku seagama, aku ingin menjumpai saudaraku yang aku cintai yang ada di desa ini. Malaikat itu kemudian bertanya, halaka min ni'matin darubuha alaih, apakah engkau punya kenikmatan yang engkau kembangkan pada dia yang akan kau ambil hasilnya? Faqala la, sahabat orang itu menyatakan, tidak, hanya saja aku mencintainya karena Allah azza wa jal, aku mengunjunginya karena rasa cintaku kepadanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat tadi menyatakan, bahwasa ketahuilah bahwasanya aku merupakan malaikat utusan Allah kepadamu untuk menyampaikan bahwasanya Allah mencintaimu karena engkau mencintai saudaramu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Rasa cinta dan kasih sayang seorang muslim kepada muslim lainnya karena Allah subhanahu wa ta'ala pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan mereka. Rasa cinta yang tumbuh berkembang dalam hati mereka akan bisa saling memberikan nasihat kepada mereka, mengajak mereka untuk senantiasa istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jal, mengajak mereka untuk senantiasa beramal dengan amal saleh, dan memperingatkan mereka dari bahaya terjatuh pada kemaksiatan kepada Allah. Buah dari cinta kepada sama muslim karena Allah Azza wa Jal, demikianlah yang di praktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memanggil Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. Beliau menyatakan, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk, wahai Mu'ad, sungguh demi Allah aku benar-benar mencintaimu karena Allah. Fala thumma usika la tad'anna dubra kulli salah. Kemudian aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'ad, jangan sekali-sekali engkau tinggalkan di akhir dari solatmu antaqula, untuk engkau mengucapkan, membaca sebuah zikir ataupun doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz, demikian pula kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, mengajak mereka untuk senantiasa beramal dengan amal saleh, mengajak mereka untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengajak mereka untuk senantiasa menjauhi larangan-larangan dan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah sesungguhnya, inilah sejatinya buah dari rasa cinta karena Allah subhanahu wa ta'ala kepada saudara kita. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala mencintai seorang hamba ketika hamba itu istiqamah, ketika hamba itu senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah, ketika hamba itu senantiasa beramal dengan amalan saleh. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis al-Qudsi, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yabsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannahu wa la in sa'adani la u'idannahu." Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, dan tidaklah seorang hamba di antara hamba-hambaku yang berusaha mendekatkan diri kepadaku lebih aku cintai daripada mereka mengamalkan perkara-perkara yang aku wajibkan atas mereka, dan seorang hamba senantiasa berusaha mendekatkan diri kepadaku di samping perkara-perkara yang wajib dia kerjakan, juga dia mengamalkan perkara-perkara yang sunnah, an-nawafil minal ibadat, hatta uhibba, sampai aku benar-benar mencintainya. Allah tabaraka wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang berhak untuk dicintai. Allah tabaraka wa ta'ala mencintai hamba-hamba yang senantiasa berusaha istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, bila aku telah memberikan cintaku kepadanya, apabila aku telah mencintainya, maka aku akan membimbing pendengarannya, maka aku akan memberikan taufik, bimbingan kepada penglihatannya, demikian pula aku akan memberikan bimbingan kepada tangannya dan kedua kakinya. Semua itu akan dia gunakan untuk beribadah kepada Allah, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Maka dari sini kita mengetahui bahwa rasa cinta seorang muslim kepada muslim lainnya selalu terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah. Rasa cinta seorang muslim dengan muslim yang lainnya tidak berlebihan, akan tetapi selalu berada dalam koridor Islam, selalu mengajak kepada ketaatan, selalu mengajak untuk istiqamah, dan berusaha mengajak sesamanya untuk senantiasa meninggalkan perkara-perkara yang haram. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban wa mubarakan fihi wa mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Cinta dan kasih sayang antara dua insan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka rasa cinta dan kasih ini akan kekal abadi. Cinta dan kasih ini akan terus bersemi selama dia hidup di dunia ini, memasuki alam barzah, bahkan nanti ketika di yaumul qiyamah, bahkan yang saling mencintai sesama muslim karena Allah Azza wa Jal di padang mahsyar, ketika manusia dibangkitkan, Allah memberikan keistimewaan kepada mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan naungan, di mana pada hari itu matahari didekatkan qadra mil, kira-kira 1 mil, 1,5 km lebih sedikit. Kita bisa membayangkan betapa sangat panas kondisi ketika itu. Manusia terendam dengan keringatnya. Mereka semua butuh dengan naungan, dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhum Allahu yawmal qiyamah, yawma la dhilla illa dhilluhu, wa dhakara minhum rajulaini tahabba fillahi ijtama'a 'ala dhalik wa tafarraqa 'alayh. Ada 7 golongan manusia yang nanti di yaumul qiyamah akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul, bertemu, bersama karena rasa cinta mereka, sesama mereka karena Allah Subhanahu wa taala, dan ketika mereka berpisah pun perpisahan itu tetap karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam hadisul qudsi, "Ainal mutahabbuna fiyya? Ainal mutahabbuna bi jalali? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Nanti di yaumul qiyamah Allah tabaraka wa taala akan memanggil hamba-hambanya. Mana dahulu orang-orang yang di dunia yang mereka saling mencintai karena keagunganku, karena kemuliaanku? Maka pada hari ini aku akan memberikan naungan kepada mereka, di mana tidak ada naungan pada hari ini kecuali naunganku. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sungguh sangat mengagumkan rasa cinta dan kasih yang tumbuh antara seorang dengan yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala. Rasa cinta yang bisa mengajak mereka untuk senantiasa mengamalkan amalan saleh, taat kepada Allah, mengajak mereka untuk senantiasa istiqamah dan menjauhi perkara-perkara yang maksiat, akan membuahkan hasil yang sangat mengagumkan. Berbeda halnya dengan apa yang tengah dipersiapkan di hari-hari ini oleh mereka orang-orang kufar, bahkan sangat disayangkan oleh sebahagian kaum muslimin, atau bahkan sebahagian besar kaum muslimin yang mereka tengah bersiap untuk menyambut hari kasih dunia yang diistilahkan dengan Idul Hub atau Valentine Day atau hari kasih dunia, di mana mereka mengungkapkan cinta dan kasih mereka. Namun ungkapan itu adalah perkara-perkara yang haram. Cinta dan kasih mereka semu. Cinta dan kasih mereka mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jal. Maka ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwasanya Valentine Day ataupun Idul Hub ataupun hari kasih dunia itu bukan bagian dari Islam, bukan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pula cinta kasih yang dibenarkan dalam Islam, tetapi itu merupakan jalannya orang-orang kufar yang kita diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhi mereka, menjauhi kebiasaan mereka, menyelisih mereka dalam pakaian mereka, adat kebiasaan mereka, hari-hari besar mereka, karena mereka adalah musuh-musuh Islam, musuh-musuh kaum muslimin. Ungkapan cinta, hadiah yang mereka sematkan untuk merayakan hari ini akan menjadi wabal, menjadi malapetaka nanti di yaumul qiyamah. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin." Mereka yang saling memberikan cinta kasih di dunia ini, nanti di hari kiamat sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain akan menjadi musuh yang memberikan cinta dan memberikan sayang yang tidak terbimbing dalam Islam. Apakah itu Valentine Day ataupun ungkapan-ungkapan di hari yang lain, mereka akan saling memusuhi nanti di yaumul qiyamah, akan saling menyalahkan, akan saling mencela, saling menjatuhkan dan saling melaknat. Tentu kita kaum muslimin yang berpegang dengan Al-Kitab dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan hal itu terjadi pada diri kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Dan perayaan hari kasih ini akan lebih menjadi kemaksiatan yang besar ketika mereka bukan hanya sekedar berbagi hadiah, bukan hanya sekedar dengan ungkapan-ungkapan semata, Tetapi ketika mereka memiliki al-wala wal-bara, cinta dan kasih dengan orang-orang kafir, orang-orang Yahud, orang-orang Nasara, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin wa huwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia merupakan bagian dari mereka. Demikian pula Rasul bersabda, "Al-bar'u ma'a man ahab." Seseorang itu nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dia cintai. Ketika ada rasa cinta, loyalitas dalam perayaan hari yang penuh dengan kemaksiatan ini, yang mereka istilahkan dengan hari kasih dunia, maka sesungguhnya mereka mencintai orang-orang kufar dari kalangan Nasara, orang-orang kufar dari kalangan Ruman yang mengadakan perayaan ini. Maka kasih dan sayang mereka, cinta semu mereka akan terputus dengan meninggalnya mereka di dunia ini, dan akan menjadi permusuhan kekal abadi nanti di yaumul qiyamah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kaum muslimin, "Latattabi'unna sanana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra rabbin latabi'tumuh." Qalu al-yahudu wan-nasara ya Rasulullah. Qala faman? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh benar-benar kalian wahai kaum muslimin akan mengikuti langkah jejak mereka sampai pun mereka masuk ke dalam lubang dhab, binatang gurun pasir yang kecil yang memiliki lubang di dalam tanah dengan lubang yang sulit untuk diikuti. Kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang yang sebelum kalian sampai pun mereka masuk ke dalamnya. Sampai pun perkara itu mustahil menurut kalian, tetap kalian akan ikuti. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal. Wadhira'an bi dhira', sahasta demi sahasta. Sampai pun mereka masuk ke dalam lubang binatang yang susah untuk diikuti ini tadi, kalian akan tetap masuk ke dalamnya." Maka Rasul, maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Apakah yang kau maksud mereka itu adalah orang-orang Yahud, orang-orang Nasara wahai Rasulullah?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Bukankah pada solat kita, di setiap rakaat kita, kita senantiasa meminta bimbingan, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa ditunjuki ke jalan yang lurus dan dijauhkan dari jalan orang-orang yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Bala, iya, itulah yang kita lakukan. Oleh karenanya, maka sambutlah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terimalah hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah syariat Islam yang mulia, syariat yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhi adat kebiasaan, baik dalam berpakaian ataupun yang lainnya, yang datang dari mereka kufar, musuh-musuh Islam, agar selamat kita, selamat di dunia ini, selamat kita di alam barzah, dan selamat pula nanti kita di yaumul qiyamah. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, al-hubbu wal-bughdu fillahi min awthaki 'ural iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awthaku 'ural iman," sekuat-kuat tali keimanan adalah mencintai dan membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa alam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.